Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat disebutkan satu persatu. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai subuh hari ini kita masih diberikan Allah umur panjang, diberikan pula istiqamah iman dan Islam sehingga ringan kita melangkahkan kaki datang ke rumah Allah. Walaupun hari libur Sabtu, tapi kita ringankan, kita tinggalkan aktivitas yang lain. Tak ada kata yang paling indah keluar dari lidah seorang yang beriman selain ucapan syukur. Untuk itu kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bersyukur sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka di masa akan datang kutambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berselawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita diberikan kekuatan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setelah solat subuh kita laksanakan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, salah satu dari 4 kitab sunan dan salah satu dari 6 kitab yang dijadikan pegangan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Ibni Majah. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Tirmizi. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi bernama Thauban radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang laki-laki bernama Thauban, kampungnya. Dua pendapat tentang asal beliau. Satu pendapat menyebut asalnya dari negeri Sarah. Satu lagi menyebut asalnya dari negeri Himyar. Kedua negeri ini berada di sekarang masuk negara Yaman. Negeri Yaman berbatasan dengan Arab Saudi arah ke selatan bawah. Jadi kalau dilihat dalam peta, atas itu negeri Syam, tengah itu Makkah dan Madinah, maka Yaman di bawah. Jadi negeri asal dari perawi hadis yang kita kaji subuh ini di Yaman. Beliau ini asalnya seorang hamba sahaya, bahasa kitanya budak, lalu dibeli oleh Nabi SAW. Jadi dulu manusia itu seperti benda, dibeli oleh Nabi. Setelah dibeli Nabi, fa'ataqahu, lalu Nabi memerdekakannya, membebaskannya. Salah satu amal yang utama adalah membeli hamba sahaya kemudian dibebaskan. Ini salah satu cara Islam untuk menghapuskan perhamba sahayaan di dunia. Jadi kalau pada abad-abad belakangan, setelah masa Renaissance abad ke-15 di Eropa, disitulah baru dihapuskan perbudakan. Tapi di Afrika masih tetap ada perbudakan sampai zaman modern. Maka Islam sudah 15 abad berbagai cara. Salah satunya adalah diajarkan orang yang mau dapat pahala banyak, maka beli itu hamba sahaya, setelah itu dibebaskan. Nah, ini sunnah Nabi SAW. Nabi membeli seorang bernama Thauban, kemudian setelah dibeli Nabi dibebaskan. Fa'ataqahu, dibebaskan Nabi SAW. Dan salah satu cara membebaskan adalah orang yang mau memerdekakan diri dengan cara menebus, dia wajib dapat zakat. Maka kita boleh berzakat kepada hamba sahaya yang mau memerdekakan diri. Salah satu asnaf, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Nah, ini yang kelima. Hamba sahaya yang mau memerdekakan dirinya, dia janjikan ke tuannya, "Hai tuanku, aku akan bayar kepada engkau 3000 dinar." Kata tuannya, "Kalau engkau sanggup nanti." Tahu-tahu kita tahu dia mau memerdekakan dirinya, maka kita boleh bayar zakat ke dia. Nah, ini cara, salah satu cara yang diajarkan dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan. Kemudian Thauban ini setelah dia merdeka, dia tidak menjauh dari Nabi, dia tetap menjadi pelayan Nabi karena dia ingin berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Isti'ab disebutkan dia tetap bersama Nabi, fi hadarihi wa safarihi. Baik Nabi dalam keadaan muqim maupun dalam keadaan musafir, Thauban tetap mengikuti Nabi SAW. Oleh sebab itu beliau tahu banyak tentang Nabi, karena beliau hidup bersama Nabi, baik dalam keadaan muqim kota Madinah maupun dalam keadaan safar dalam perjalanan beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau pindah dari kota Madinah, beliau menetap di negeri Syam, kemudian pindah ke Ramallah. Ramallah itu sekarang Ramlah, itu sekarang di Palestina. Kemudian pindah lagi ke negeri Hims. Di Hims inilah beliau berakhir, terakhir meninggal pada tahun 54 Hijrah. Inilah biografi periwayat hadis yang kita kaji pada subuh ini. Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula artinya hamba sahaya, bisa jadi orang bekas mantan hamba sahaya Nabi, itu disebut juga dengan Maula. Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Sauban dalam perjalanan. Jadi ada kalanya saat sedang bermukim bersama Nabi, ada kalanya dalam perjalanan. Hadis ini diriwayatkan Sauban dalam satu perjalanan. Kata Sauban radhiyallahu an, nazala, ketika kami dalam suatu perjalanan, turunlah satu ayat. Ayat yang turun itu surat At-Taubah ayat 34 ayat 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian Allah katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ayat ini turun tidak dalam keadaan muqim, bukan ketika Nabi sedang duduk di Madinah, tapi dalam keadaan perjalanan musafir. Ketahuan ayat ini turun dalam keadaan safar dari riwayat Thawban yang sedang kita kaji pada subuh kali ini. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menumpuk emas dan perak, zahab emas, fiddah perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak dia infakkan di jalan Allah, tak dia pakai untuk menolong agama Allah, tidak dia wakafkan, tidak dia sedekahkan, tidak dia keluarkan zakat setelah sampai nisabnya, itu makna wala yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya Muhammad, sampaikan kepada mereka tentang azab yang sangat menyakitkan. Bagaimana azabnya? Fatukwa biha jibah yawma yuhma 'alaiha, nanti harta emas perak, emas dan perak itu akan dipanaskan, finari jahannam, dalam api neraka jahannam. Kemudian fatukwa biha jibahuhum, lalu ditimpakan, ada tiga anggota tubuh yang ditimpa oleh emas perak yang panas tadi. Yang pertama jibahuhum, kening, yang kedua junubuhum, usus, yang ketiga zuhuruhum, pundak. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah dulu harta yang kamu tumpuk, kamu simpan untuk diri kamu sendiri, tak kamu bagikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah azab yang sangat menyakitkan akibat dari menumpuk harta benda. Kemudian di kelanjutan hadis ini disebutkan ayat ini turun dalam safar, fi safar, dalam keadaan musafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'du ashabihi, berkatalah, ternyata waktu safar itu tak hanya Nabi saja bersama Thawban, tapi bersama sahabat yang lain. Wa qala ba'du ashabihi, berkatalah sebagian dari sahabat-sahabat Nabi. Apa kata sahabat Nabi? Unzila fi dhahabi wal fiddati ma unzil. Ada beberapa ayat yang turun tentang emas dan perak. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, emas dan perak bukanlah sesuatu yang haram. Boleh dicari, boleh diusahakan. Oleh sebab itu dalam biografi para sahabat, banyak sekali mereka orang-orang yang sangat dan kaya, yang sangat kaya. Maka dalam ekonomi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada dua mata uang, tak ada uang kertas. Uang kertas datang belakangan setelah era modern. Zaman Nabi hanya ada dua, satu dalam bentuk dinar. Dinar itu adalah uang emas, sedangkan zahab, sedangkan dirham adalah uang perak. Kapan baru terkumpul dinar, baru ada kewajiban orang untuk mengeluarkan kewajiban yang bernama zakat? Maka ditetapkan berdasarkan firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW, kalau sudah punya 20 keping uang logam emas, barulah dikenakan kewajiban zakat. Kira-kira berapa beratnya sekarang? Maka setelah ditimbang oleh para pakar, dicarilah kira-kira satu keping itu seberat apa sekarang. Ditemukan dalam peninggalan-peninggalan uang logam emas dinar zaman Nabi itu, satu dinar itu beratnya sekarang 4,25 gram emas murni 24 karat. Jadi kalau 20 keping, 4,25 kali 20 sama dengan 85 gram emas murni. Kalau sudah sampai 85 gram, maka dikeluarkan rubu'ul unsur, 2,5%. Jadi 85 gram itu kalau kita asumsikan harga emas sekarang 1 gramnya 500 ribu, sama dengan 42 juta, 500 ribu dalam putaran 355 hari per tahun. Jadi kalau 355 hari kita punya pendapatan 20 keping zaman Nabi yang sekarang kita total dengan 85 gram, kalau dirupiahkan 42.500.000, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau tidak sampai, maka tetap juga dikeluarkan, tapi tak punya angka nominal pasti, hanya dalam bentuk infak, sadaqah, wakaf, tatawu', sukarela. Jumlahnya hanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, inilah yang berkaitan dengan emas dan perak. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika turun ayat ini, maka sebagian sahabat mengatakan telah turun ayat tentang emas dan perak, tentang harta benda. Tapi ada sebagian sahabat yang bertanya tentang sisi lain dari harta. Apa kata sahabat ini? Lau alimna ayyul mal khairun fanattakhidahu. Ya Rasulullah, kalaulah kami tahu ada harta lain yang lebih baik daripada itu, kami ingin menjadikannya sebagai pegangan hidup kami. Sahabat ingin tahu, selama ini kami hidup dalam masa jahiliyah, hidup dengan standar duniawi, menurut kami yang paling hebat itu adalah emas dan perak. Sejak zaman Nabi, sebelum Nabi, sampai zaman kita sekarang, emas dan perak itu standar tertinggi. Makanya ada usul dulu untuk disatukanlah negara Islam ini, lalu dibuat satu mata uang dinar untuk menjaga stabilan. Emas ini yang paling tinggi. Sampai sekarang orang masih berpatokan kepada emas. Lalu sahabat Nabi ingin bertanya, kira-kira menurut pandangan Islam, agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril ini, Jibril, adakah harta yang lebih baik daripada emas dan perak? Tadi ayat sudah turun tentang emas dan perak. Lau alimna ayyul mal khairun fanattakhidahu. Ya Rasulullah, kalaulah kami tahu ada harta lain yang lebih baik daripada emas dan perak, fanattakhidahu, kami ingin menjadikannya sebagai pegangan, sebagai sandaran, sebagai bekal dalam hidup kami. Kira-kira ada tak harta lain yang lebih baik? Maka Nabi pun menyebutkan afdaluhu afdal, harta yang lebih baik. Nabi menyebutkan ada tiga harta lebih baik daripada emas dan perak. Inilah yang akan kita kaji subuh ini insyaAllah. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya Nabi menyebutkan tiga itu bukanlah berdasarkan survei, bukanlah berdasarkan pendapatnya pribadi, tapi menurut pandangan Allah lewat wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Karena Nabi itu bicara wa ma yantiqu 'anil hawa, dia berbicara tak mengikuti hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tiga dalam hadis. Nabi tak menyebut satu, dua, tiga. Tak. Tapi kalau kita bagikan, ada tiga. Afdaluhu, yang paling afdal di antara harta itu, kata Nabi SAW. Yang pertama adalah lisanun zakirun. Lisan. Lisan sudah jadi bahasa kita. Lisan. Zakirun. Lisan yang senantiasa berzikir mengingat Allah SWT. Lebih afdal daripada emas dan perak. Tapi tidak menurut standar manusiawi. Tidak menurut standar manusia kebanyakan. Kita bicara sekarang menurut pandangan Allah dan Rasul, menurut hadis, menurut firman Allah, menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdaluhu, kata Nabi, yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling berharga. Kalau kamu bertanya tentang sisi lain harta, kamu tanya mana yang paling baik yang ingin kamu jadikan pegangan, maka kata Nabi afdaluhu, yang afdal adalah lisanun zakirun, lisan, lidah yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau berzikir itu berapa jumlah patokannya? Ada orang berzikir 1,000 kali. Ada diwasiatkan tuan syekh gurunya berzikirlah 7,000 kali. Maka patokan kita menurut Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udhkurullah, berzikirlah, menyebut nama Allah, zikran kathira, zikir sebanyak-banyak. Tak ada jumlah zikir. Maka kita berzikir banyak. Lalu dari mana datang jumlah? Harus berzikir 1,000, harus berzikir 2,000, harus berzikir 7,000. Itu ijtihad ulama untuk proses pendidikan. Nah, jadi dia punya murid, dia sampaikan, hai murid, kamu hari ini berzikir sebanyak ini. Untuk proses, sama macam mendidik anak-anak. Ini dihafal sekian, ini tulis sebanyak sekian. Kalau tulisan mau bagus, tulis nama kamu di buku kertas kosong sebanyak 100 kali, 1000 kali. Ini proses latihan. Tapi intinya adalah bagaimana zikir ini sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah, dalam Al-Qur'an disebutkan berzikirlah, menyebut Allah dzikran katsira, berzikir sebanyak-banyaknya. Kapan waktu berzikir? Ada orang berzikir dalam masjid, ada orang berzikir setelah salat. Waktu berzikir itu kapan? Kita kembali kepada tuntunan Al-Qur'an. Allazina yadhkurunallah, orang-orang yang zikir menyebut Allah, lidahnya menyebut Allah Subhanahu wa taala, qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa 'ala junubihim, waktu berbaring. Apa makna tegak, duduk, berbaring? Artinya di setiap posisi, kondisi, dimanapun dia berada, lidahnya senantiasa menyebut Allah Subhanahu Wataala. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, tak keluar dari yang tiga: tegak, duduk, berbaring. Orang yang sedang berada di kebun memetik hasil, tegak. Orang yang sedang berada di kantor, di tempat dia bekerja, pegawai, kemudian pedagang, duduk. Ada pula yang terbaring di rumah sakit, terbaring. Sakit, baring. Maka tegak. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apa maknanya? Makna tiga kondisi ini di setiap posisi senantiasa berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mampu seperti ini, maka dia menurut Nabi telah mendapatkan harta afdaluhu, yang afdal, yang utama daripada emas dan perak, lisanun dzakirun, lidah yang senantiasa berzikir. Akan tetapi ada pula yang disebutkan Nabi dengan jumlah tertentu. Jadi kita tak nafikan. Oh, kalau begitu tak ada zikir dalam jumlah tertentu. Ada, karena hadis menyebutkan demikian. Tak dapat kita laga. Quran mengatakan tak ada jumlahnya, hadis mengatakan ada. Kalau begitu hadis ini tak betul. Nah, ini orang yang memahami seperti ini tak paham di mana kedudukan hadis. Salah satu kedudukan fungsi hadis, kata Allah dalam Al-Quran, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad, litubayyana linnas, untuk engkau jelaskan. Jadi hadis itu fungsinya penjelasan. Penjelasan Al-Quran dijelaskan oleh hadis Nabi. Oleh sebab itu orang yang ingkar kepada hadis, maka dia kafir menurut jumhur ulama. Mengapa demikian? Karena dia berarti ingkar kepada ayat yang mengatakan kedatangan Nabi Muhammad untuk menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa zikir yang disebutkan dengan angka tertentu. Misalnya yang selalu kita baca setelah selesai salat, kita baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi. Maka kita amalkan. Kalau ini kita baca setiap selesai salat, kata Nabi, Allah akan mengampuni dosa, wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di tengah lautan. Ulama mencatat dosa yang kecil-kecil. Maka kita setelah selesai salat berzikir Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian lidah ini pula kita bawa berzikir. Apa zikir yang lain? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sahih Muslim. Orang yang menyebutkan Subhanallah, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'ata marrah, 100 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadanya seakan-akan membebaskan 100 hamba sahaya, seperti membebaskan. Kita tak punya harta. Itu yang disebut tadi, ada yang lebih utama. Kalau kita punya emas, perak, kita belikan hamba sahaya, seperti Nabi membeli thauban, setelah dibeli, bebaskan, baru dapat. Tapi ada, lidah yang basah berzikir menyebut, La ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali, seperti membebaskan 100 hamba sahaya, ditutupi Allah 100 kesalahan, kemudian pula diangkat derajat di sisi Allah, kemudian pada hari itu tak ada orang yang amalnya lebih utama daripada dia, kecuali orang yang membaca lebih banyak daripada itu. Nah, maka ini kita amalkan. Mungkin tak sanggup pagi, siang. Tak sanggup siang, petang. Paling tidak dari terbit matahari sampai tenggelam. Kalau tidak dapat siang pada waktu malam, maka kita perbanyak membacain. Kalimat yang lain, kalimat tani, dua kalimat kata Nabi, khafifatani alal lisan, ringan diucapkan lidah, saqilatani fil mizan, jumlahnya tak tertentu tapi memberatkan timbangan mizan, fa amman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, siapa yang berat timbangan amalnya maka dia hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Begitu juga dengan kehidupan di dunia, kata Nabi, dua kalimat, saqilatani fil mizan, memberatkan timbangan di akhirat, habibatani ilar rahman, kalimat yang disayangi oleh Rahman Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kita perbanyak. Selain itu termasuk juga zikir adalah istighfar. Jadi kalau disebut zikir lisanun zakir, lidah yang berzikir, dalam zikir itu ayat Al-Qur'an masuk zikir, istighfar masuk zikir, takbir, tahmid, tahlil masuk zikir. Oleh sebab itu salat juga disebut dengan zikir. Aqimis salata, dirikanlah salat, li zikri, untuk berzikir dengan aku. Akan tetapi dia zikir dalam bentuk khusus. Yang dimaksud dengan lisanun zakir, lidah yang senantiasa berzikir. Kita basahi dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dibasahi dengan tasbih, tahmid. Dibasahi dengan tahlil, takbir. Lidah juga mengucapkan salawat, memperbanyak salawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaih. Maka kita perbanyak salawat. Berapa jumlahnya? Sebanyak-banyaknya memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat terbagi dua. Ada salawat yang ma'thur. Ketika turun ayat wa sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya, sahabat tak tahu bagaimana bunyi salawat tu ya Rasulullah, maka Nabi ajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu bunyi yang ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam bentuk lain, tapi salawat ini terbagi kepada dua. Ada salawat yang ma'sur yang ada dalam hadis Nabi, ada salawat yang ghairu ma'sur, tak ada dalam hadis tapi dibuat ulama. Ini kita kenal dengan salawat nariyah atau salawat yang lain. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Itu tak ada dalam hadis, dibuat ulama. Selama maknanya baik, maka tak salah kita perbuat. Tapi yang afdal utama adalah salawat yang disebut dalam hadis Nabi, yang disebut dengan salawat ma'sur. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi zikir yang membasahi lidah dengan memperbanyak zikir yang disebut lebih baik daripada harta benda duniawi, lisanun zakir, yaitu memperbanyak istighfar. Nabi SAW bersumpah, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru illa rabbi wa atubu ilaih. Aku memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Tuhanku, mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali sehari semalam. Kalau Nabi Muhammad SAW yang dijamin Allah masuk surga, diampuni semua dosanya, istighfarnya 100 kali, lalu bagaimana dengan kita bergelimang dosa, silap dan salah? Oleh sebab itu mesti lebih daripada istighfar Nabi, maka kita perbanyak. Sependek-pendeknya astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, agak panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang daripada itu adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minimal hamba Allah yang berzikir menyebut sayyidul istighfar ini dua kali paling tidak. Pagi sekali, petang sekali. Dibaca pada waktu pagi sampai kita pada waktu siang, lalu meninggal pada siang itu dengan penuh keimanan, Allah jadikan kita sebagai penghuni syurga. Kita baca pada waktu petang, meninggal kita pada malam hari itu, maka dengan penuh keimanan, taubat nasuha, Allah tempatkan kita sebagai penghuni syurga. Begitu disebutkan dalam hadis. Maka lidah kita perbanyaklah dengan zikir ini. Maka kata Nabi SAW, harta afdaluhu, yang afdal yang pertama, lisanun zakir. Lisan, lidah yang senantiasa berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kedua kata Nabi, wa qalbun syakir, hati yang bersyukur. Yang pertama lisanun zakir, yang kedua wa qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur. Mengapa yang disebut Nabi hati? Padahal kalau ada orang bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa sunat, yang menahan diri melaksanakan puasa bersyukur kepada Allah, mata ditundukkan, telinga ditahan tak mendengar yang baik, hati tak melintas, terlintas sesuatu yang tak diridai Allah, fikiran ditahan dari bisikan yang tak baik, kaki ditahan melangkah kepada tempat yang tak baik, tangan semua bekerja. Tapi mengapa yang disebut Nabi wa qalbun syakir, hati yang bersyukur? Kalau ada orang solat malam, Nabi SAW kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dia salat malam, hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Lalu Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, lima fa'al tahada, wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mengapa engkau salat malam sampai kakimu bengkak? Kakinya bengkak karena darahnya turun ke bawah. Mengapa darahnya sampai turun ke bawah? Karena ayatnya panjang. Lalu Aisyah pun bertanya, "Mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Kalau engkau mau masuk surga sudah dijamin Allah. Kalau mau diampunkan dosa, engkau maksum, tak berdosa. Mengapa masih tetap juga ibadahmu panjang seperti ini?" Apa jawab Nabi? "Afala akuna abdan syakura?" Apakah tak boleh aku ini ingin menjadi hamba Allah syakura, yang bersyukur? Kakinya yang bengkak, tapi mengapa, kata Nabi, harta yang mahal itu qalbun syakir, hati yang bersyukur? Mengapa tak disebut kaki yang bersyukur? Disebut hati yang bersyukur karena letak syukur dalam hati. Kalau sudah hati bersyukur, maka ringan menundukkan pandangan. Kalau sudah hati bersyukur, ringan kaki melangkah ke masjid. Kalau sudah hati bersyukur, ringan lidah berzikir. Kalau sudah hati bersyukur, ringan fikiran dijaga dari yang tak diridhai Allah. Kalau sudah hati bersyukur, ringan tangan bersedekah, infak, sedekah, membayar zakat. Kalau sudah hati bersyukur, maka ringanlah lidah untuk memberi nasihat, ringan pula hati untuk menerima nasihat. Mengapa demikian? Karena kata Nabi SAW, "Ala fil jasadi mudghah," ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh," kalau yang segumpal segenggam itu baik, dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut menjadi baik. "Wa idza fasadat," tapi kalau dia rusak, maka "fasadal jasadu kulluh," maka yang lain ikut rusak. Apa itu? "Ala wahyal qalb," hati. Dapat kita hati yang bersyukur, maka kata Nabi, lebih baik afdaluhu, lebih afdal daripada emas dan perak. Yang ditanyakan sahabat tadi, "Ya Rasulullah, lau alimna, kalaulah kami tahu, ayyul mal khairum min," kalau ada harta yang lebih baik, "fanattakhidahu," kami mau menjadikannya pegangan. Selama ini kami berpegang pada emas dan perak, ada tak yang lebih baik ya Rasulullah? Ada. Apa itu? Yang kedua, kata Nabi, "wa qalbun syakir," hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, apa kira-kira makna syukur? Maka kita tahu maknanya dari padanan katanya. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Ada dua, satu syakar, satu kafar. Apa bedanya? Kafar menutupi, tutup, tak nampak. Syakar nampak. Oleh sebab itu orang yang bersyukur, dia sedang menampakkan nikmat Allah SWT. Orang yang bersyukur, dia tutupi seakan-akan Allah tak pernah beri nikmat. Bapak punya karyawan, atau punya kerabat, atau punya sahabat, atau punya tetangga, lalu mengamalkan hadis Nabi, "Tahadu tahabu," kamu saling beri hadiah, maka kamu akan kasih sayang. Lalu pada bulan suci Ramadan, bapak berikanlah dia baju, ni baju. Setelah diberi tak pernah nampak, sekali pun tak pernah dia pakai. Seolah-olah pemberian itu tak pernah diberikan. Mungkin kita memang sudah ikhlas kepada Allah, tapi dalam hati terbersit, mengapa tak pernah dia pakai? Atau jangan-jangan sudah dia berikan pula pada orang lain. Al-hadiyah latuhda, hadiah tak boleh berikan pada orang lain. Mengapa? Kalau sampai kita berikan pada orang lain, lalu ditengok oleh orang lain, tersinggung dia. Oh, karena murah dia berikan pada orang lain. Karena tak bagus, maka dia tak pakai. Maka kita disuruh menampakkan. Kalau kepada manusia saja disuruh tampakkan, apalagi kepada Allah SWT. Tapi menampakkannya kepada Allah diwujudkan dalam bentuk amal. Maka kita tampakkan, "Ya Allah, engkau berikan aku nikmat usia sampai hari ini, sementara teman kami seangkatan, sekampung, satu sekolah sudah lama meninggal. Tapi engkau berikan sampai saat ini." Kita tampakkan kepada Allah, "Tengok, kami selaksanakan salat subuh berjamaah. Kami isi usia kami ini dengan tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Kami isi usia kami ini dengan berbagi, bersedekah." Maka kita tampakkan nikmat Allah SWT. Di mana letaknya? Dalam hati. Hati itulah tempat Allah melihat seorang hamba. "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum," Allah tak menengok bentuk tubuh fisik, yang putih, yang hitam, tak dilihat Allah Ta'ala. "Wala ila suwarikum," Allah tak menengok rupa, yang mancung, yang pesek, yang cantik, yang buruk, tak ditengok Allah. Tapi yang ditengok Allah, "Walakin yanzuru ila qulub," yang ditengok Allah hati. Mengapa? Karena disitulah letak syukur. Kalaulah dapat hati, "wa qalbun syakir," hati yang bersyukur, maka lebih baik daripada emas dan perak. Siapa yang menyebut itu? Bukan filosof, bukan pemikir, bukan seorang yang berpikir berdasarkan percobaan dalam hidup. Tapi yang mengucapkan itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menerima wahyu yang murni. Dan dia yang mengatakan ada yang lebih berharga, afdal, yang lebih utama daripada emas dan perak. "Wa qalbun syakir," hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertama, lisanun zakir. Yang kedua, qalbun syakir. Yang ketiga, zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Pasangan hidup yang beriman yang menolongnya mempertahankan keimanannya. Mengapa disebutkan menolong mempertahankan keimanan? Karena memang kita lahir sudah dalam keadaan beriman. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir di dunia ini lahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Selalu orang mengartikan fitrah kain putih, lalu datanglah bapaknya mencoret dengan tinta hitam, kertas kosong. Kalau diartikan fitrah itu kosong, maka maknanya rancu. Fitrah kita ambil, kita coba. Fitrah artinya kosong. Lalu terjemahkan hadis, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan kosong. Mana ada orang lahir kosong? Kita lahir sudah berisi, sudah diprogram. Kita tidak beli laptop kosong, sudah ada diinstalkan dalamnya Windows. Ada isinya di dalam. Kita lahir ini sudah berisi. Apa isinya? Isinya adalah fitratul Islam. Kita sudah membawa Islam. Islam itu kan syahadat, Pak Ustaz. Rukun Islam yang pertama bersyahadat. Kalau kita lahir sudah Islam, kapan kita bersyahadat? Kita melihat orang masuk Islam di Masjid Agung An-Nur, diisytiharkan keislamannya dengan imam, disyahadatkan. Itu dia baru Islam. Itu dia mengulangi keislamannya. Dia lahir dulu sudah Islam. Kapan dia berislam? Ketika Allah Ta'ala mengambil sumpah di alam arwah. Wa idh, ingatlah. Mengapa disuruh ingat? Karena banyak orang lupa. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Tuhanmu mengambil sumpah dari anak cucu cicit keturunan Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim. Allah ambil kesaksian. Ashhada. Sekarang kita ashhadu. Ashhadu an la ilaha illallah. Allah sudah ambil itu dulu. Ashhada. Ketika di alam ruh. Apa kata Allah Ta'ala? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua kita menjawab. Qalu bala syahidna. Kami bersaksi, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Tapi kita lupa, antaqulu yaumal qiyamati, hari kiamat kamu katakan, inna kunna an hadza ghafilin. Kami lupa, kami tak ingat, ya Allah. Oleh sebab itu kita diingatkan lagi, bapak kita mengingatkan ke pangkal telinga kita, asyhadu an la ilaha illallah. Mengingatkan lagi sumpah yang dulu pernah kita ambil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis tak disuruh orang tua mengislamkan anaknya, enggak. Fa abawahu yuhawwidanihi, kedua orang tuanya menjadikan anaknya Yahudi. Au yunasiranihi, kedua orang tuanya menjadikan anaknya Nasrani. Au yumajjisanihi, bapak dan ibunya menjadikan anaknya Majusi. Yahudi, Nasrani, Majusi. Mengapa tak disebut Allah kedua orang tuanya menjadikan anaknya Islam? Tak ada. Karena dia memang lahir sudah dalam keadaan Islam. Orang tua hanya perlu menjaga keislamannya. Dari dia lahir sampai mati, jaga dia sampai Islam. Tapi ternyata orang tua ini lebih dulu meninggal dari kita. Tak sama usianya dengan kita. Walaupun usia ini, bak kata pepatah Melayu, mumpang jatuh, kelapa pun jatuh. Tak semua kelapa tua mau jatuh. Kelapa muda banyak juga jatuh. Akan tetapi seringkali pada umumnya orang tua tak sampai hidup dengan kita, meninggal dia duluan. Lalu bagaimana? Kita pula ditolong. Ada orang lain yang menolong kita menjaga keimanan sampai akhir hayat. Siapa itu? Yang ketiga kata Nabi, zaujatun mu'minatun, orang beriman, pasangan hidup yang beriman, tu'inuhu ala imanihi, yang menjaga, menolong, yang menjaga keimanannya, itu lebih berharga daripada emas dan perak. Ada emas dan perak banyak, tapi dapat orang yang tak menjaga keimanan, mati dalam keadaan kafir, lalu kemudian hilang, tak berharga emas dan perak. Ma'ana anhu maluhu wa ma kasab. Harta yang bertimbun banyak, wama kasab, hasil usaha yang dicari seumur hidup, pergi pagi pulang petang, tak dapat menolong di hadapan Allah. Maka yang ketiga kata Nabi, kalau yang pertama ada dalam diri kita, lisanun zakir, di sini letaknya. Kalau yang kedua juga ada dalam diri kita, wa qalbun syakir, di sini letaknya. Tapi yang ketiga ini, di luar diri kita. Ini maknanya bahwa kita tak bisa beriman sendirian. Ada orang lain, zaujatun mu'minatun, pasangan hidup, tu'inuhu ala imanihi, yang menolongnya supaya senantiasa istiqamah dalam keimanan. Waktu kecil, muda, orang tua menolong kita. Tapi dalam perjalanan hidup sampai finish kematian, ada orang lain yang menolong. Ketika itu didapatkan, maka kata Nabi SAW, afdaluhu, lebih afdal, lebih utama daripada emas dan perak. Hadis ini juga menggambarkan kepada kita bahwa Islam itu mengangkat harakat derajat perempuan. Dulu, perempuan itu disamakan macam harta benda. Kalau seorang laki-laki, dulu zaman jahiliyah umumnya laki-laki itu menganut poligami, banyak sekali. Jadi kalau dari istri pertama dia dapat anak laki-laki, lalu kemudian dari istri berikutnya menikah, kemudian istri yang terakhir meninggal ini si laki-laki, maka istrinya yang terakhir itu diwarisi oleh anak dari istri pertama. Sama seperti mewarisi hewan ternak, mewarisi kebun dan lain sebagainya. Perempuan dianggap seperti benda. Perempuan bukan partner. Akan tetapi hadis ini menyebutkan justru diangkat derajatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujatun mu'minatun, pasangan hidup, tu'inuhu ala imanihi, yang menjadi partner, teman, sahabat, menjaga keimanan. Itulah fungsinya. Kalau didapatkan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdal, lebih utama, lebih mulia daripada mendapatkan emas dan perak. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan terakhir setelah kita bahas tiga yang lebih utama, sahabat kan menanya tentang harta. Jawaban Nabi kok melenceng. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayat tadi turun tentang emas dan perak. Sahabat semua paham. Sahabat bertanya, ada tak yang lebih utama dari emas dan perak? Nabi jawab, tiga justru tak ada kait-naik dengan harta. Lisanun zakir, lidah. Wa qalbun syakir, hati. Wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, manusia. Lalu apa hubungannya dengan harta? Harta tadi terbagi dua. Satu harta yuksabu, satu harta yuhabu. Yuksabu dicari. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, dicari. Bahkan banyak orang mati gara-gara mencari harta, dicari. Satu lagi yuhabu, tak dicari, dapat saja. Tiba-tiba mati orang tua, harta kaya melimpah ruah. Tiba-tiba halaman rumah kena pembebasan tanah, dapat. Lalu kaya mendadak dan lain sebagainya, tak dicari. Dua-dua ini harta milik manusia. Satu yuhabu, diberikan. Satu yuksabu, diusahakan. Tapi itu bukan milik kita. Apa buktinya dia bukan milik kita? Tak ada orang mati bawa harta. Semuanya tinggal. Oleh sebab itu ketika meninggal dunia, walakum nisfu ma taraka azwajukum, kamu hai laki-laki dapat setengah dari harta istrimu. Illam yakul lahunna walad, kalau mereka tak pun anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau ada anak kamu dapat seperempat. Sebaliknya pula istri dapat seperempat. Kalau ada anak istri dapat seperlapan. Sisanya yang lain, lidzakari mithlu hazil unsayain, anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Habis semua tinggal. Lalu apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah tiga tadi, kalau dapat kita investasikan. Lisanun zakir, wa qalbun syakir, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Selain daripada itu, maka tak dapat menolong kita. Oleh sebab itu, kata pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan Tirmidhi. Jadi kalau hadis itu ada dalam Sunan Tirmidhi, kita mau tengok apa penjelasan tafsirnya. Dia tak disebut tafsir. Penjelasan hadis disebut dengan syarah. Yang mengarang kitab syarahnya adalah pengarang kitab syarah tersebut dalam kitab berjudul Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan Tirmidhi, yang dikarang oleh Imam Al-Mubarak Furi. Maka di situ disebutkan makna harta di situ sesuatu yang mendatangkan manfaat buat kita. Itu baru disebut harta. Kalau tak bermanfaat, walaupun banyak, maka dia tak disebut harta. Tapi kita selalu salah definisi selama ini. Definisi harta menurut kita, ya harta yang selama ini kita fahami. Masalah dia datang manfaat atau tidak, itu bukan urusan. Tapi dalam Islam, apa yang mendatangkan manfaat, itulah harta. Kalau dia tak mendatangkan manfaat, baik dunia maupun akhirat, maka dia tak menjadi harta. Oleh sebab itu, yang dicari oleh Abu Lahab pagi dan petang, dia tak menjadi harta. Mengapa? Karena tak mendatangkan manfaat. Apa kata Allah tentang Abu Lahab? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tak dapat memenuhi kebutuhan, tak bisa menolongnya. Apa itu? Maluhu, hartanya. Wa ma kasab, apa yang dia usahakan. Lidahnya tak dapat menolongnya, hatinya tak dapat menolongnya, dan yang ketiga pula, zaujatun mu'minatun, istrinya pun tak dapat menolongnya. Mengapa begitu? Karena istrinya, kata Allah, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Jadi apapun tak dapat menolong, baik dalam bentuk harta maupun yang tiga tadi, tak dapat menolongnya di hadapan Allah SWT. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita punya dinar dan dirham, lalu punya ketiga-tiga tadi, maka dua-duanya dapat. Dinar dan dirham tak ada, maka tiga ini kita usahakan dapat. Tapi yang paling celaka, dinar dirham tak ada, yang tiga ini pun tak ada juga. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam, habislah sudah. Oleh sebab itu, bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hadis yang kita kaji subuh ini Kalau sudah kita laksanakan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah banyak berzikir, hati sudah bersyukur, maka yang kita kaji subuh ini semakin menguatkan kita. Karena suatu amal, kalau kita amalkan dengan dalil, makin yakin kita mengamalkannya, maka kita semakin yakin ada harta, kemudian membuat kita tak berkecil hati. Boleh tak dapat emas dan perak, mungkin Allah Ta'ala ingin menjaga kita. Andai pun punya, kita pula tak merasa sombong. Andai kita punya, dengan mengkaji hadis subuh ini kita tak merasa sombong. Kenapa? Ada tiga lagi yang utama belum kita dapat. Andai kita tak punya, kita tak berkecil hati. Mengapa demikian? Andai itu tak ada, ada tiga yang lebih utama bisa kita usahakan kita dapatkan. Apa dia? Qalbun lisanun zakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, andai belum ada, kita buat dia ada dalam diri kita. Andai sudah ada, kita menjadikan istiqamah dalam hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan itu sebelum kematian, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Mudah-mudahan apa yang kita kaji subuh ini menjadi amal saleh. Bapak Ibu sampaikan kepada anak, cucu, keluarga, hadirin, hadirat. Maka dia menjadi ilmun yuntafa'ubih. Ilmu yang bermanfaat, yang tak putus sampai kita menghadap Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya-jawab, baik berkaitan dengan yang tiga maupun dengan yang masalah-masalah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak.